Ya, lagu ini gue ciptakan nggak buat mengenang, tapi buat mengingatkan buat diri gue untuk lebih benar ke depannya. Terima kasih.